আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাতুবু ইলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া সাইয়্যাতি আ'মালিনা, মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউযলিল ফালা হাদিয়া লাহু। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk bisa istiqamah beramal ibadah. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini sebagaimana biasa melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala, yang merupakan penjelasan singkat sekaligus pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua kelompok yang mendapatkan penyaluran sedekah atau zakat. Yang pertama adalah al-fuqara dan yang kedua adalah al-masakin. Di kesempatan kali ini ma'asyiral muslimin, kita memasuki kelompok yang ketiga, yaitu al-amiluna. Amil yaitu para petugas pengumpul zakat. Siapa mereka itu? Humul ladzina yaba'athuhumul imamu kama taqaddama. Mereka itu adalah orang-orang yang diutus oleh imam, sebagaimana sudah kita singgung sebelumnya ketika kita membahas tentang zakat pertanian, ya, bahwa imam mengutus fars, yaitu mengutus petugas zakat untuk menghitung, ya, untuk apa namanya, mengkalkulasikan berapa ini kira-kira kewajiban zakat dari satu hektar atau dari dua hektar. Itu diutus oleh imam. Dan tentunya petugas zakat ini memiliki bagian-bagian. Ada yang memang bagian lapangan, as-sa'i, yang memang dia berjalan mendatangi satu orang ke tempat yang lain. Ada juga al-katib, juru tulisnya. Ada juga al-hashir, juru kumpulnya, yang mengumpulkan apa namanya harta zakat, ya. Ada juga al-qasim, yaitu bagian distribusi zakat atau pembagian zakat. Hari ini tentunya secara khusus di negara kita tidak mendapatkan hal ini, ya. Kalaupun ada kelembagaannya seperti Baznas, ya, Badan Amil Zakat Nasional, tetapi mereka tidak mengutus utusan untuk mendatangi rumah-rumah kaum muslimin menghitung zakat mereka, tetapi mereka lebih kepada menunggu, membuat apa namanya seruan-seruan agar membayar zakat, baik itu lewat iklan di televisi, di radio, atau di spanduk-spanduk. Kemudian masyarakat yang ingin membayar lewat Baznas, mereka datang ke kantor-kantor Baznas. Itu yang ada di negara kita. Ya, kalau zaman dulu tidak, memang benar-benar diutus, dikirim untuk menghitung, menulis, menerima, kemudian mendistribusikan harta dari zakat tersebut. Di sini Profesor Dr. Mustafa Deep memberikan catatan. Fi hadhil ayyam yaqumu maqam al-amili jibat al-jam'iyyatil khairiyyati wa muwazzafuha. Pada hari ini amil ditempati oleh jam'iyyah al-khairiyyah, yaitu yayasan-yayasan sosial yang memang bergerak di dalam pengumpulan zakat dan penyalurannya. Alladzina yaqumuna bihisabat ma yujba minaz zakati wa tawzi'iha, yaitu mereka melakukan aktivitas menghitung, lalu mengumpulkan, lalu membagikan. Fayajuzu an yu'taw ajrahum ajra mithlihim min amwaliz zakatil mujibah. Maka orang-orang seperti itu berhak mendapatkan ujrah, mendapatkan gaji dari aktivitas mereka. Berapa nilai gajinya itu dikembalikan kepada gaji umumnya. Di Jakarta berapa sih gaji umumnya misalnya? Ya kita berikan gaji yang sama dengan gaji yang diberikan kepada pekerjaan yang sama dengan tugas dan fungsi mereka. Nah, ini kata beliau begitu. Wala yajuzu i'ta'uhum nisbatan mi'awiyah mimma yajma'un. Dan tidak boleh memberikan nisbah yang pasti, misalnya 10%-nya pasti untuk mereka atau 20%-nya untuk mereka. Ini tidak boleh, kata beliau. Li'anna amalahum min qabili aqdil ju'alah. Ya, karena amal mereka itu seperti ju'alah ya, yaitu satu akad dalam transaksi muamalah, sebagaimana nanti insya Allah akan kita bahas secara terperinci. Lalu dikatakan di sini, fayuj'al lil amili as-sumun. Amil atau petugas zakat itu mendapatkan 1/8. Karena kan ada 8 kelompok ya, salah satunya amil, berarti amil itu mendapatkan 1/8. Fa in kana thumunu akthar min ujratihi radda al-fadila 'alal baqin. Tapi kalau 1/8 itu ternyata kebanyakan 1/8 itu, apa ukuran kebanyakan? Yaitu gaji umumnya orang melakukan aktivitas itu kita perbandingkan dengan kebiasaan itu berapa. Kalau ternyata 1/8 itu nilainya lebih tinggi daripada umumnya yang didapatkan oleh orang yang melakukan aktivitas yang sama, maka kelebihannya dikembalikan lalu disebar lagi kepada 7 kelompok yang lain. Fa in kana aqal kammaluhu minaz zakah. Tetapi kalau ternyata 1/8 itu kurang dari nilai yang umumnya didapatkan oleh orang yang melakukan pekerjaan tersebut, maka boleh disempurnakan agar sampai kepada nilai minimal dengan menggunakan uang zakat. Hadza idza farraqal imamu. Ini kalau yang mendistribusikannya pemerintah. Fa idza farraqal maliku qusima ala sab'atin. Tapi kalau yang membagikannya adalah langsung pemilik harta, maka nanti pembagiannya bukan dibagi 8, tetapi ala sab'atin, dibagi 7. Karena otomatis kalau disalurkan secara langsung, misalnya si fulan dia sudah memiliki harta nisab, sudah di atas jumlah minimal, kemudian sudah 1 tahun, lalu dia salurkan langsung, boleh. maka nanti pembagiannya hanya 7 kelompok karena tidak ada amil di situ. Wasaqatul amilu, maka amilnya saqat, yaitu tidak ada, ya tidak dihitung ada amil. Ya, dan ada kearifan lokal di kita di Indonesia, zakat itu dikelola di masjid ya. Jadi masjid membuat kepanitiaan, membuat badan amil zakat, khususnya di bulan suci Ramadan, biasanya dibuat kepanitiaan yang mereka mengumpulkan, lalu menulis, lalu mendistribusikan. Nah itu pun bisa mendapatkan apa namanya bagian dari zakat yang dikumpulkan. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kelompok yang keempat yang mendapatkan zakat adalah al-mu'allafatu kulubuhum, yaitu orang-orang yang hatinya hendak dilembutkan agar keislamannya makin kuat. Al-mu'allafatu kulubuhum, mu'allaf, yang barangkali dia masuk Islam dan dia adalah orang yang berpengaruh. Kalau makin kuat keislaman dia, maka masyarakat yang menghormati dia akan ikut kuat juga keislamannya. Ini namanya al-mu'allafatu kulubuhum. Fa in kanu kuffaran lam yu'tau. Kalau mereka masih statusnya orang-orang kafir, maka tidak diberikan. Wa in kanu muslimin u'tu. Tetapi kalau mereka adalah orang-orang Islam, maka diberikan. Adapun yang dimaksud dengan wal mu'allafatu adalah qaumun asyrafun yurja husnu islamihim. Yang dimaksud dengan mu'allafah adalah orang-orang yang mulia di antara kaumnya, mulia di tengah-tengah masyarakat, yang kita berikan zakat dengan harapan keislaman dia makin bagus. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, yang dimaksud dengan asyraf adalah ru'asa'u fi qaumihim. Mereka adalah para pimpinan-pimpinan di tengah-tengah masyarakat. Aslamu, mereka masuk Islam, walakin fi imanihim da'fun. Hanya saja imannya masih lemah. Fayurja bi'i'ta'ihim al-malu an yaqwiya imanuhum. Diharapkan dengan mereka diberikan zakat itu akan menguatkan iman mereka dan akan memperbagus keislaman mereka. Atau bisa juga islamu nazairihim, yaitu kita berikan zakat kepada tokoh atau kepada pimpinan di satu komunitas masyarakat dengan harapan yang orang-orang lain yang satu level dengan dia tertarik juga masuk Islam, kata beliau. Ay yajbuna zakata min mani'iha biqurbihim. Atau kita berikan kepada seseorang, tokoh masyarakat, ya sejumlah zakat dengan harapan dia akan bisa mengambil zakat dari orang-orang yang menolak untuk membayar zakat yang tinggal di sekitar dia. Ini ada satu negeri tidak mau membayar zakat. Ada tokoh masyarakat di sana yang bisa kita berikan zakat agar dia bisa mengambil zakat dari siapa? Dari orang-orang yang ada di negeri tersebut yang menolak membayar zakat. Ini pun bisa kita masukkan dalam definisi al-mu'allafatu kulubuhum. Au yuqatiluna anna aduwan yahtaju fi daf'ihi ila ma'unatin saqilatin. Atau kita memberikan zakat kepada orang-orang yang mereka mewakili kita di dalam apa? Berhadapan dengan musuh-musuh kaum muslimin. Mereka adalah kaum muslimin yang tinggal di apa? Di daerah-daerah ujung perbatasan, ya. Kalau keislaman mereka kuat, maka kita akan merasa aman, maka tidak masalah diberikan kepada mereka sejumlah bagian dari harta zakat dengan harapan keislaman mereka makin bagus dan mereka loyal terhadap umat Islam dan mereka membela umat Islam. Itu yang keempat para pemirsa Niaga TV. Yang kelima adalah ar-riqab. Apa itu ar-riqab? Kata Ibnu Naqib rahimahullah, ar-riqab artinya al-mukatabun. Al-mukatabun. Siapa itu al-mukatabun? Sebagaimana pernah kita bahas sebelumnya, yaitu seorang budak yang membuat perjanjian dengan tuannya bahwa si budak ini hendak memerdekakan dirinya dengan cara membayar kepada tuannya dengan cara mencicil. Jadi si budak berkata kepada tuannya, saya pengen merdeka, berapa harga saya dan izinkan saya bekerja untuk mencari penghasilan agar saya bisa mencicil nilai saya. Ya, agar saya menjadi orang yang merdeka. Ini mukatab namanya. Wahumul mukatabun fayu'tawna ma yu'addunahu in lam yakun ma'ahu ma yu'addun. Maka kita berikan kepada dia sejumlah uang zakat agar dia bisa membebaskan dirinya dari perbudakan. Dikatakan di sini yang dimaksud mukatabun abidun mamlukun ta'aqadu ma'a malikihim ala aqsati minal mal yu'addunaha ilaihim liyasiru ahraran. Yaitu budak yang telah membuat akad, kesepakatan dengan tuannya bahwa dia akan membayar sejumlah uang, yang mana kalau uang itu lunas maka dia dianggap orang yang sudah merdeka. Maka itu yang kelima diberikan ya. Yang keenam adalah al-gharimun, yaitu orang-orang yang terlilit hutang. Siapa mereka? Fa'in gurima li islah. Misalnya mereka terlilit hutang dikarenakan mendamaikan. Ada dua kampung yang berperang. Padahal dua-duanya adalah kaum muslimin. Allah katakan fa'aslihu bainahuma. Damaikan mereka. Ada satu orang yang saleh mendamaikan kedua kampung ini. Tapi untuk mendamaikan dia butuh biaya. Dia menjadi mediator. Dia kumpulkan, dia jamu mereka makan, dia jamu mereka minum, dia ganti kerugian kampung A, dia ganti kerugian kampung B. Singkat cerita, gara-gara itu dia terlilit hutang. Maka ini jelas, dia bisa mendapatkan apa bagian dari zakat. Ya, fa'in gurima li islahin. Bi anistadana dainan litaskini fitnati dam au malin. Misalnya, seseorang mendamaikan perselisihan yang terkait dengan darah atau harta. Ada pembunuhan, sekampung saling menyerang. Maka dia berada di tengah, dia katakan kita gak boleh saling menyerang. Masalah kerugian, nanti insya Allah akan diganti. Maka dia cari pinjaman, dia ganti. Oh, dia damaikan. Ini dia terlilit hutang. Ini boleh kita berikan dia zakat. Dufi'a ilaihi ma'al gina, dibayarkan kepadanya walaupun dia orang yang kaya. Tetapi gara-gara dia terlilit hutang dikarenakan dia mendamaikan kaum muslimin, maka dibayarkan kepadanya walaupun mungkin dia punya aset tanah dan lain sebagainya. Ya, tetapi sebatas untuk membayar hutangnya saja tentunya ya. Wa in istadana li nafaqatihi wa nafaqati 'iyalihi dufi'a ilaihi ma'al faqri dunal gina. Tetapi apabila seseorang memiliki hutang, dia meminjam untuk memenuhi nafkah wajib seperti makanan, minuman. Ya, baik untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Maka diberikan kepadanya selama dia kondisinya fakir. Tapi kalau kaya tidak diberikan. Harus kondisinya fakir. Terlilit hutang gara-gara dia ingin apa namanya memberikan nafkah wajib untuk keluarganya, ya untuk anak, istrinya, dan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Wa in istadana, dan apabila seseorang berhutang, wa sarafahu fi ma'siyatin, tetapi dia gunakan untuk maksiat, wa taba, dan dia telah bertobat, tentunya dengan taubat yang benar, dufi'a ilaihi fil asah. Tetap diberikan kepadanya menurut pendapat yang paling kuat, walaupun para ulama berselisih pendapat terkait dengan permasalahan tersebut. Yang ketujuh, para pemirsa Niaga TV yang berhak mendapatkan zakat adalah fisabilillah. Siapa itu fisabilillah? Humul guzatu alladzina la haqqa lahum fid diwan. mereka adalah al-guzah, para pejuang, para mujahidin, yang mereka tidak mendapatkan gaji dari negara. Ya, jadi zaman dulu ya, terjadi jihad, menegakkan agama, menyebarkan agama, lalu ada di antara pasukan yang mereka mutatawwi'in, yaitu sukarela. Nama mereka tidak tercatat di catatan pasukan. Kalau yang dicatat, mereka mendapatkan hak mereka. Nah, orang-orang yang tidak tercatat itu, mereka kita berikan apa? Kebutuhan mereka. Ya. Fayu'tawna ma'al ghina, walaupun mereka kaya, tetap diberikan. Ma yakfihim li ghazwihim, yang mencukupi kebutuhan mereka untuk berperang. Min silahin, baik itu senjata. Wa farasin, kuda. Wa kiswatin, pakaian perang. Wa nafaqah, ataupun nafkah agar orang yang mereka tinggalkan, istri dan anak, bisa mendapatkan nafkah. Ini bagi para mujahid, para pejuang yang memang namanya tidak dicatat di dalam daftar apa pasukan tetap yang dimiliki oleh satu pemerintahan Islam. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Apa itu Ibnu Sabil? Wa huwa al-musafiru al-mujtazu bina. Yaitu musafir yang lewat di negeri kita. Ya, musafir. Saya tinggal di Jakarta Selatan, ada musafir lewat. Aitu fi sabi, ibnu sabil au munshi lis safar, atau orang yang mau melakukan safar ya fi ghairi ma'siyatin, bukan untuk tujuan maksiat. Fayu'ta nafaqatan markuban ma'al hajah, kita berikan dia nafkah dan kendaraan kalau memang dia membutuhkannya. Ya, membutuhkan kendaraan. Wa in kana lahu fi baladihi malun, walaupun barangkali di negerinya dia punya harta, tetapi karena dia sedang berada di negeri kita, ya, dan dia adalah seorang musafir yang kehabisan perbekalan, maka itu pun bagian dari seperdelapan yang berhak diberikan zakat. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullah, وَمَنْ فِيهِ سَبَبَانِ لَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِأَحَدِهِمَا, barang siapa yang memiliki dua sebab, misalnya dia mujahid dan di waktu yang sama dia fakir, maka dia hanya diberikan oleh satu sebab saja, tidak bisa dua sebab, jadi dapat dua misalnya, tidak bisa. Ya, atau dia fi ibnus sabil dan dia juga adalah miskin, maka salah satunya saja, tidak bisa dua sebab dikumpulkan di satu orang. Famata wujidat hadhil asnafu fi baladil mal, maka kata beliau, famata, maka saat wujidat, didapatkan hadhil asnaf, delapan kelompok ini, fi baladil mal, di negeri di mana zakat itu dikumpulkan, fanaqlu zakati ila ghairiha haramun, memindahkan zakat ke negeri lain haram. Jelas para pemirsa Niaga TV, kalau di negeri di mana uang itu dikumpulkan, delapan kelompok ini semuanya ada, lalu malah dialihkan ke negeri yang lain, padahal di negeri di mana harta itu dikumpulkan, delapan kelompok itu lengkap, mereka berhak untuk mendapatkan zakat, maka memindahkannya ke negeri lain adalah haram, kata beliau. Ya. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'khad min agniyaihim." Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Garis bawahi kalimat di antara mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, lalu dikembalikan pula kepada orang-orang fakir yang ada di negeri mereka, dari mereka untuk mereka. Illa an yufarriqal imamu falahun naql. Kecuali kalau imam yang membagikan, maka imam bisa membagikannya dimanapun dia inginkan. Karena yang namanya imam lebih paham kondisi rakyatnya, lebih paham kondisi masyarakatnya.

Iya, makom. Ya, level tertinggi makom malamatiyah. Makomnya apa namanya, Pak? Makom malamatiyah. Malamatiyah. Iya. Saya baru dengar, Pak Ali. Kalau sudah mencapai itu, dia bisa membimbing kita dalam keadaan masyarakat Indonesia atau masyarakat. Dalam kondisi apa? Maut. Oh. Dalam keadaan secara termaut. Katanya bisa membimbing kita. Coba saja. Si walinya udah meninggal atau masih hidup, Pak? Masih hidup. Baik. Wali ini yang sudah mencapai level malam mati itu bisa membimbing kita dalam secara termaut. Pak Ali, tolong di perjelas nama apa malamatia atau apa, Pak? Level wali tertinggi. Iya, maksud saya istilahnya apa dalam ilmu tasawuf, saya tidak paham. Malamatia atau apa? Iya, itu itu artinya itu memang bahasa Al-Qur'an atau bahasa hadis atau istilah daerah atau apa? Saya belum paham. Iya, bahasa kiai lah itu. Ah, itu yang saya belum dapatkan dalam istilah agama. Malamatia itu kita belum mendapatkannya. Iya, makanya kita mau memohon pencerahannya dari Pak Ustadz ini. Baik. Maksudnya ya mencari diri yang demikian. Baik. Jadi kalau kita dalam keadaan sakat maut, nah, kalau bisa kan kita minta tolong sama beliau, gitu bahasa maksudnya itu. Minta tolong supaya dimudahkan. Iya. Kalau seandainya dia tidak ada di hadapan kita, repot, Pak. Kalau ada di hadapan kita, kita boleh bilang ke dia, tolong bimbing saya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau kita, Bapak si Fulan lagi di Palembang, sedangkan walinya lagi di Jakarta, repot. Apakah ada komunikasi gaib atau bagaimana? Iya. Maksudnya, mungkin saya mohon pencerahannya dari Pak Ustadz. Gitu. Ah, baik. Maksud saya ingin memastikan bentuknya bagaimana. Kalau yang dimaksud. Nah, ciri-cirinya gimana Pak Ustadz? Jadi kalau kita dalam keadaan sakat termaut, bisa cari, suruh cari, suruh mohon minta bantuan sama dia. Gitu. Karena saya merasa ini banyak dosa dan kurang syukur. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Apakah dia ada di tempat atau dia ada di tempat lain? Nah itu saya mohon itu pencerahan Pak Ustadz gitu. Ah, enggak, maksudnya karena ini penting saya tanya. Karena kalau ada di tempat itu enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kalau ada di tempat Bapak ya, ada di tempat si Fulan sakaratul maut, lalu di sebelahnya ada orang soleh, lalu dia berkata kepada orang soleh, tolong bimbing saya mengucapkan la ilaha illallah. Enggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kalau dia di Palembang, orang solehnya di Lampung. Nah, ini dalam ajaran Islam tidak ada yang begitu. Barakallahu fik. Oh, itu Pak Ustaz. Baik. Ya. Baik. Ya, makasih Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, Al-Quran itu tuntunan kita semua ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah bahwa para wali-wali Allah tidak ada lagi atas mereka rasa takut dan rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang kuat imannya dan hebat ketakwaannya. Jadi dengan iman dan takwa ya, seseorang akan apa namanya mendapatkan derajat kewalian. Walaupun derajat kewalian itu bertingkat, sebagaimana keimanan bertingkat, sebagaimana ketakwaan itu bertingkat. Ya, sebagian ulama berpendapat ada sisi lain yang menjadi ukuran, yaitu sabar dan yakin. Ya, bisabri wal yakin tunalu imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan, maka seseorang akan mencapai kepemimpinan dalam agama. Ya. Tetapi tentunya ini tidak yang dipahami seperti orang-orang yang apa namanya menyebarkan kisah-kisah khurafat, kisah-kisah yang terdengar ajaib, padahal sebenarnya ini dikhawatirkan bentuk berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Itu yang harus diwaspadai. Seseorang sakaratul maut di satu tempat, lalu wali itu di tempat yang lain, dia yakin bahwa kalau dia sudah menjadikan wali itu sebagai mursyid, bahkan ketika nanti dia sakaratul maut, dia akan dibimbing, tidak bisa. Bagaimana? Ya, bagaimana? Ya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling mulia. Ya, tidaklah beliau mengetahui wafatnya Najasyi kecuali dari kabar langit. Padahal Nabi Muhammad adalah wali yang paling tinggi, alim yang paling tinggi, orang bertakwa yang paling takwa, orang khusyuk yang paling khusyuk, itu beliau. Tapi ketika Najasyi meninggal, di negeri yang saat itu mayoritasnya bukan muslim, Habasyah, tidak diceritakan bahwa Nabi hadir ke Najasyi lalu membimbing Najasyi, tidak seperti itu. Apalagi orang-orang yang datang kemudian hari. Ya, oleh karenanya tadi saya katakan, kalau seandainya walinya ada di ruangan itu, dia sehat, dia hidup, lalu dia bimbing, mudah-mudahan ya Allah tabaraka wa taala memberikan keberkahan ke apa namanya, dibimbing oleh orang saleh mengucapkan la ilaha illallah, mudah-mudahan itu jadi kebaikan. Ya, tetapi kalau berada di tempat yang lain, sekedar kita menjadikan dia guru, ya menjadikan dia sebagai apa? Pembimbing, itu tidak bisa dia memberikan apa kemudahan kita untuk sakaratul maut dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Begini Ustaz, Pak Nani, ada orang yang di masa mudanya ilmu agamanya itu kurang. Terus masalah bayar puasa, kodok puasa Ustaz. Baik, langsung saja ke kodok puasa, kenapa Ibu? Nah, begini, jadi dia banyak kodok puasa, utang puasanya tuh banyak dari masa mudanya tuh, waktu dia haid tuh nggak bayar, nggak dikodok sampai udah tua gini, baru dia terpikir, baru ada panggilan lah Ustaz gitu ya. Hmm. Nah, tapi setelah dia udah berusaha, misalnya utang puasanya tuh misalnya sekitar 50 hari gitu misalnya. Sekitar? Baru setengah jalan misalnya sekitar 50 hari ya. Utang puasanya 5 hari. Gitu, ya. Utang puasanya 5 hari lalu? 50 hari misalnya yang dulu-dulunya tuh misalnya. Baik. Nah, terus begini dia baru separuh jalan bayar kodoknya tuh dia sakit. Kayaknya udah berbulan-bulan kayaknya susah mau bayar selanjutnya gitu. Gimana? Apakah boleh bayar ke dia? Gitu. Artinya udah berbulan-bulan. Di pertengahan jalan dia tidak sanggup mengkodoknya? Dia berusaha, tapi dia berusaha ingin. Tapi kadar kesehatannya tuh kayaknya tidak memungkinkan. Baik. Gimana? Apakah bisa dibayar baik, ke dia? Gitu. Baik. Yang kedua ya, kalau masih ada? Itu saja Ibu. Ya itu aja dulu. Baik. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dijelaskan oleh para ulama bahwa meninggalkan puasa apabila ada uzur seperti safar atau sakit atau hamil atau menyusui itu wajib diqadha. Apalagi kalau tidak ada uzur itu lebih wajib lagi diqadha kata para ulama. Ya, lebih wajib lagi diqadha. Lalu bagaimana seandainya seseorang sudah mendapatkan kepastian bahwa dia punya hutang 50. Dia sudah berusaha mengqadha, dia sudah sampai setengah 25, lalu dia sakit-sakitan tidak mampu mengqadha. Apakah dia boleh membayar fidyah? Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup untuk melakukannya dikarenakan sakit, yang tidak ada harapan sembuh atau faktor tua, umur yang sudah tua, ya, maka tidak masalah dia membayar fidyah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sudah membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Apakah diharuskan juga membaca Al-Muluk sebelum tidur? Diharuskan tidak, disunnahkan iya. Diharuskan tidak, tapi disunnahkan iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, apakah boleh memberikan zakat fitrah di antre dengan kupon yang kedua? Apakah boleh menanyakan arti mimpi dan apakah hukumnya? Enggak ada masalah kalau sekedar untuk memberikan kupon untuk memudahkan pembagian zakat, itu kan masalah teknis saja. Itu enggak ada masalah, silahkan ya, kita berikan kupon sehingga jangan sampai orang datang berbondong-bondong, nanti yang datang 500 orang sedangkan apa namanya yang ada cuman 300, kasihan yang 200. Lebih baik kita bagikan kuponnya sehingga yang datang menjemput itu memang yang sudah dihitung. Ya, Allah alam bisawab. Tadi masalah kedua apa? Masalah menanyakan mimpi. Enggak ada masalah ya, tapi ditanyakan kepada orang yang alim, orang yang memang keilmuannya dalam, keilmuannya luas, akidahnya lurus, ya kita tanya kepada dia. Ya, Allah alam bisawab. Sahkah umroh kita yang dibiayai oleh kaum non-muslim? Dibiayai non-muslim. Allah alam bisawab, kalau saya dikasih uang misalnya sama orang non-muslim, ini uang 30 juta Anda berangkat umroh. Allah alam bisawab, ya saya terima uang itu, lalu saya pergi umroh. Ya akadnya, ya akadnya, ya saya diberi, beri uang. Saya terima. Dan menerima hadiah pemberian orang kafir, ya gak ada masalah. Ya gak ada masalah. Selama itu bukan sesuatu yang diharamkan agama. Misalnya apa diharamkan agama? Sembelihan orang-orang musyrik, ya itu diharamkan oleh agama. Ya, tetapi kalau itu sifatnya pemberian, ya Nabi pernah menerima hadiah dari orang Yahudi misalnya, ya. Ya itu dalam banyak riwayat disebutkan Nabi menerimanya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah wajib orang awam belajar mazhab serta menisbatkan dirinya ke salah satu dari empat mazhab, atau orang awam boleh mencampurkan dalam mengamalkan agama selagi masih dalam imam mazhab? Ya jangan empat mazhab. Apalagi orang awam, ya satu mazhab dulu saja dibereskan. Beres satu mazhab. Satu mazhab juga kadang umur kita habis, kita belum sempat membaca semua kitab yang ada di mazhab tersebut. Misalnya kita belajar mazhab Syafi'i, ya sudah pelajari mazhab Syafi'i. Yang terpenting kita tanamkan keyakinan bahwa kita tidak boleh fanatik, tidak boleh merasa yang benar hanya mazhab Syafi'i. Ya barangkali kalau kita habiskan umur kita untuk mempelajari mazhab Syafi'i saja, itu begitu luas. Ya pendalilannya begitu luar biasa, metode pengambilan hukumnya begitu luar biasa. Dan seandainya ada orang yang paling berhak disebut sebagai pengikut salaf, ya pengikut salaf, pengikut para sahabat, maka itu adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya begitupun Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Ya tetapi lebih baik kita mempelajari apa mazhab yang ada di negeri kita, ya mazhab yang ada di negeri kita. Yang terpenting kita tidak fanatik, tidak merasa bahwa hanya mazhab kita saja yang benar. Ya, dan apa namanya, tidak menganggap Imam Syafi'i maksum, terbebas dari dosa salah misalnya, itu yang enggak boleh. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, semoga Ustaz dan keluarga dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ustaz, mau bertanya, kan kalau kita menuntut ilmu itu kan itu pahalanya lebih dari salat rawatib, katanya umroh itu benar ya Ustaz ya? Maksudnya menuntut ilmu yang di masjid. Baik, itu saja Ibu. Ilmu agama. Ya, ada yang lain Ustaz, kebetulan kan kita kalau pergi menuntut ilmu itu ada kendala, banyak kendalanya ya, ada kadang kita enggak punya mahram, kita pergi sendiri juga kan kurang enak gitu kalau naik apa Ustaz. Baik. Jadi kita menuntut ilmunya di rumah dengan online, apa itu apa sama Ustaz pahalanya? Baik Ibu. Itu saja. Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan. Baik. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberkahi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, ini perkataan Imam Syafi'i kalau saya tidak salah, bahwasanya talabul ilmi itu lebih utama daripada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ya, bukan sholat sunnah rawatib, tetapi sholat sunnah mutlak. Ya bahwa menuntut ilmu secara umum itu lebih utama daripada sholat sunnah yang sifatnya mutlak. Sholat sunnah mutlak ya, ibu setelah maghrib sholat dua rakaat dua rakaat, atau setelah isya ibu sholat dua rakaat dua rakaat dua rakaat, lalu ibu setelah zuhur dua rakaat sampai menjelang asar, sholat sunnah mutlak selama itu dilakukan di waktu-waktu yang tidak dilarang. Kenapa menuntut ilmu lebih utama? Sebagaimana sempat kita singgung bahwa ilmu manfaatnya bersifat luas, sedangkan ibadah bersifat terbatas, hanya kembali kepada orang yang melakukannya. Ya, hanya oleh karenanya kemarin kita bahas di antara pembahasan tentang kelompok pertama yang dapat zakat, yaitu orang yang terjatuh ke dalam kefakiran dikarenakan tadi dia tidak bisa fokus mencari harta, dikarenakan dia terlalu sibuk mencari ilmu, mengumpulkan ilmu, mengkaji ilmu, maka dia bisa saja dapat zakat. Tetapi itu tidak berlaku atas orang-orang yang tidak sempat bekerja dikarenakan ibadah. Itu tidak berlaku. Ya, karena kewajiban ibadah tidak menggugurkan kewajiban dia untuk bekerja. Alasan yang lain karena ilmu sifatnya manfaatnya luas, sedangkan ibadah bersifat sempit. Ya, oleh karenanya mencari ilmu itu dalam beberapa kondisi wajib, khususnya ilmu-ilmu yang kaitan dengan ibadah yang harus kita lakukan setiap hari seperti sholat misalnya, atau ibadah yang akan kita lakukan seperti nanti ada puasa, ya kita wajib mempelajari puasa, kita dikasih rejeki untuk haji umroh, ya kita wajib pelajari, atau kaitan dengan aktivitas harian seperti kalau kita pedagang, ya kita harus pelajari ilmu kaitan dengan hukum muamalah. Apakah sama belajar di luar dengan di rumah? Ya tentunya kalau bagi wanita, kalau memang memungkinkan di rumah, maka rumah mereka lebih utama. Ya, jangankan mencari ilmu, sholat yang wajib saja, Nabi berkata, وَبُيُّتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ. Rumah mereka itu adalah lebih utama bagi mereka. Apalagi yang sifatnya sunnah. Kalau yang wajib saja, bagi wanita utamanya dikerjakan di rumah, apalagi perkara-perkara yang sifatnya kesempurnaan, atau sunnah, dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak ibu melahirkan seorang anak bayi dari berumur berapa? Detik, menit, jam berapa? Bagaimana detik, menit, jam berapa? Ada kewajiban untuk zakat fitrah atas nama bayi. Itu sudah kita bahas kemarin ya. Bayi itu wajib zakat apabila dia lahir ya. Dikatakan di sini dia lahir sebelum tenggelamnya matahari, ya dia lahir sebelum tenggelamnya matahari di malam Idul Fitri, ya. Wa in wujidu ba'dal ghurub lam tajib fitratuhum. Tapi kalau lahirnya setelah terbit setelah tenggelamnya matahari, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah, karena itu dikaitkan dengan fitr, ya. Dikatakan di sini falau wulida lahu waladun qoblal ghurub, seandainya lahir seorang anak sebelum ghurub, sebelum tenggelamnya matahari, wa mata akibal ghurub, lalu setelah tenggelam matahari dia wafat, lazimathu fitratuhu, maka wajib membayar zakat fitrah. Wa in wujidu, tetapi apabila mereka ada ba'da al-ghurub, setelah tenggelamnya matahari, lam tajib fitratuhu, maka tidak wajib zakat fitrahnya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Sebelum Bapak lanjutkan, televisinya volumenya dikecilkan dulu karena masuk ke telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Langsung saja Bapak untuk efisiensi waktu, barakallahu fiik. Dari Padang Lawas, Ustaz. Baik, silakan Bapak. Dari Padang Lawas, Ustaz. Baik, silakan langsung saja Pak Lubis, barakallahu fiik. Mohon pencerahan ya Ustaz tentang sunat taubat dan nasuhah, istighfar, dan sayyidul istighfar Ustaz. Baik, itu saja Bapak. Itu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Pak Lubis. Mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak dan keluarga. Yang pertama, apa namanya, salat sunnah taubat itu disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini berdasarkan sebuah hadis di mana baginda Rasulullah berkata, "Ma min 'abdin yuznibu dzamban fayuhsinu at-tuhura tsumma yaqumu fayusalli rak'atain tsumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah." Tidaklah seorang hamba, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan dosa, kemudian hamba itu bersuci dengan sempurna, kemudian dia berdiri untuk sholat dua rakaat, lalu setelahnya dia memohon ampun. Yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Kecuali dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Jadi sholat taubat itu adalah sholat dua rakaat, ya tentunya kita niatkan di hati, cukup di hati, ya kita niat ingin sholat taubat dua rakaat. Setelah itu kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu kapan waktunya? Ya silahkan, di waktu-waktu kita ada waktu luang, ada waktu senggang, ya maka itu kita boleh melakukannya, karena ini masuk kategori sholat yang ada sebabnya, kata para ulama, ya. Lalu kaitan dengan sayyidul istighfar ini termasuk istighfar yang paling utama, yaitu Nabi berkata, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar, ya, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Apa itu sayyidul istighfar? Yaitu zikir yang lafaznya Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku, wa ana abduka, aku hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dik, aku istiqamah, aku berusaha tetap berada di atas perjanjian denganmu, ya, dan di atas janjimu. Abu'ulaka binikmatika alayya, aku akui segala nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bidzambi, ya, a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Abu'ulaka binikmatika alayya, aku akui semua nikmat itu berasal darimu. Wa abu'u bidzambi, aku akui segala kesalahanku. Faghfirli, ampuni dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Ini bagus, ya. Paling minimal dibaca satu kali di pagi hari dan satu kali di sore hari. Ini sayyidul istighfar. Bagus kalau kita baca, ya. Allah alam bissawab. Tolong dijelaskan yang kita katakan ada unsur ribanya, terutama dalam masalah pinjam meminjam uang di suatu tempat dengan jangka waktu tertentu, harus lunas dengan pembayaran dicicil setiap hari, pekan, bulan, serta siapa saja yang bisa dikatakan terlibat dalam dosa. Ya, riba itu sederhana, ya. Si fulan, si A datang kepada si B meminjam uang sebanyak 1 juta, lalu si B berkata, ya sudah, saya pinjamkan kamu 1 juta, kembalikan kepada saya 1.200.000. Nah, itu riba, sederhana sekali. Ya, riba itu sederhana sekali. Ya, atau bisa juga dalam bentuk yang lain. Misalnya, saya jual si A, membeli handphone kepada si B. Berapa harganya? Harga cicil, yaitu saya jual dengan harga 7 juta. Berapa kali bayar? 10 kali bayar. 1 kali bayar berapa? 700 ribu. Kalau kontan 5 juta, karena cicil Anda bayar 7 juta. 10 kali bayar 700 ribu. Tapi kalau Anda terlambat 1 hari, Anda kena denda 10 ribu. Ya, 2 hari ya 20 ribu, itu riba. Tidak boleh dalam transaksi, apa namanya, hutang piutang ada tambahan. Ya, ada pertambahan. Atau misalnya saya meminjam uang 10 juta, dipinjamkan 10 juta, lalu sawah itu sebagai jaminannya, selama 10 juta itu belum saya kembalikan, maka tanah itu hasilnya untuk orang yang memberikan pinjaman. Nah, ini pun bisa jatuh kepada riba. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masyarakat kita ada yang mempercayai bahwa apabila orang tua yang meninggal, maka keluarganya sebelum 40 hari tidak boleh melakukan hal-hal yang dikatakan dilarang, menempati kamar tidurnya, berpergian jauh, beres-beres rumahnya, mohon pencerahan. Allah alam bisawab, ya, dalam agama Islam yang dikenal adalah namanya masa iddah. Ya walladzina yutawaffawna minkum mayadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra, kata Allah. Orang-orang yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddah mereka adalah 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Itu saja. Dan di masa 4 bulan 10 hari itu, ya, tidak boleh dia menikah, tidak boleh dia berdandan, bersolek-molek, dia jalan sama laki-laki, dia tidak boleh khitbah atau lamaran, itu dilarang. Ya, itu dilarang. Adapun membersihkan rumah, menempati kamarnya, tidak ada dalil dari ayat Quran ataupun hadis Nabi yang melarang hal tersebut. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk riya kalau kita bilang sama saudara atau teman kita, sekarang kita agak mengurangi berkunjung ke rumah-rumah tetangga karena kadang ada aja yang didapat omongan yang tidak benar yang membuat kita menjadi tidak tenang. Ya, enggak ada masalah. Kita hanya mengabarkan alasan saja, dan masalah riya itu yang tahu ya kita dengan Rabb, dengan Allah tabaraka wa taala. Dan hendaknya kita selalu membersihkan hati kita dari riya. Allah alam bisawab, barangkali ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.